الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Membahas tentang hukum-hukum berkenaan dengan ibadah atau muamalah atau jinayah. Jadi ada secara global ada pokok bahasan fikih itu, ya ada 5 atau 6, di antaranya adalah ibadat, kemudian adalah al munakahat, kemudian al jinayat, kemudian juga al muamalat, kemudian juga al mawaris, dan juga al jihad. Ini antara keumuman dari pembahasan fikih-fikih, berbagai pembahasan dalam fikih Islam. Pada saat kesempatan ini kita sudah sampai pada pembahasan rukun Islam yang kelima, itu berkaitan dengan haji. Dan pada pekan yang lalu kita sudah membahas bab yang pertama dari kitab haji, yaitu tentang pengertian haji, kemudian hukum ya melaksanakan haji, syarat yaitu ya syarat-syarat diwajibkan haji, kemudian juga telah kita bahas batasan waktu dan tempat melaksanakan haji, serta juga kita jelaskan dengan hukum umroh. Sekarang kita akan bahas tentang bab yang kedua dari pembahasan kitabul haji ini, pembahasan kitab haji ini berkenaan dengan rukun-rukun haji dan wajib-wajib haji. Jadi yang berkenaan dengan rukun dan wajib-wajib haji. Di sebelumnya kita pelajari dalam salat ada rukun salat, ada wajib. Ya, wajibatus sholat, hal-hal yang diwajibkan dalam sholat. Perbedaannya adalah bahwa rukun bila ditinggalkan membatalkan amalan tersebut, dan wajib bila ditinggalkan dapat diganti dengan kalau dalam haji mungkin diganti dengan al-hadyu atau fidyah, dengan menyembelih hewan korban, ya, menyembelih dam. Kalau dalam sholat ya bisa diganti dengan, kalau wajib diganti dengan sujud sahwi. Ini secara umum perbedaan daripada antara rukun dengan wajib. Baik. Jadi dalam bab yang kedua ini akan kita bahas, yaitu ada dua masalah. Yang pertama rukun-rukun haji, yang kedua adalah hal-hal yang wajib dalam haji. Ya. Kok. Adapun sebelumnya yang kita bahas adalah syurut, ya, yang disyaratkan bagi seorang kapan dia wajib melakukan haji. Kalau ini adalah hal-hal yang diwajibkan dalam melaksanakan haji. Baik, rukun haji disebutkan para ulama ada 4, yaitu al-ihram. Ihram di sini maksudnya bukan berpakaian ihram, tapi niat masuk ke dalam nusuk, niat masuk dalam beribadah haji itu sendiri. Itu disebut ihram namanya. Jadi harus dibedakan antara memakai pakaian ihram yang itu pakaian putih dengan dua potong dari pakaian putih, yaitu satu pakaian yang di bawah, yang di atas, ya, disebut dengan izar dan rida. Izar dan rida disebut dengan itu adalah sarung yang dipakai di bawah dan bagian yang di atas. Itu namanya pakaian ihram. Tapi bukan itu hakikat dari ihram. Ihram itu adalah niat masuk ke dalam melaksanakan ibadah haji atau umroh. Itu disebut ihram. Nah, itu niat. Yaitu ihram itu niatul hajj wa qasduhu. Yaitu berniat melaksanakan haji atau bermaksud ya melaksanakan ibadah haji. Itu disebut ihram. Jadi kalau seseorang berpakai ihram tapi tidak berniat, dia belum masuk ke dalam ihram namanya. Ya, umpamanya seseorang berpakai ihram dari kalau miqatnya umpamanya Indonesia umpamanya yang lam-lam, maka mereka berpakaian umpamanya ihram di atas pesawat, tetapi belum masuk ihram dia. Belum kena hukum ihram belum, karena dia belum berniat. Niatnya kapan? Kalau sudah pesawat lewat di atas miqat. Nah, itu yang dimaksud. Boleh saja umpamanya kalau jamaah haji umpamanya di musim haji atau umroh umpamanya, boleh saja dia bersiap berpakaian ihram, berpakaian beda dengan niat masuk ihram. Berpakaian ihram dari hotel di kota Madinah, nanti baru niat masuk ihramnya di mana? Di Bir Ali. Nah, itu yang niat itu yang disebut dengan ihram namanya, masuk ke dalam nusuk, ya, berniat masuk melaksanakan ibadah nusuk haji atau umroh itu sendiri, ya. Nah, itu dia masuk dengan ihram. Jadi kadang-kadang banyak gambaran dari para yang dipahami oleh jamaah umroh atau jamaah haji, ihram itu adalah berpakaian. Tidak. Berpakaian itu adalah, pakaian ihram itu termasuk dari hal yang hal yang diwajibkan dan memakai pakaian yang tidak berjahit, tetapi juga tidak mesti harus warna putih, ya. Nah, cuma disunahkan kalau warna putih itu. Nah, ini yang perlu dibedakan antara pakaian ihram dengan niat ihram, niat melakukan ibadah haji atau ibadah umrah. Karena haji adalah ibadah mahdhah, ya, ibadah khusus, maka tidak sah tanpa niat. Dan ini berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, ya, konsensus kaum muslimin, para ulama kaum muslimin. Dasar dari wajibnya berniat ini, atau disebutkan rukun ini, niat itu sebagai rukun dalam haji adalah berdasarkan sabda Nabi SAW, innamal amalu binniat, sesungguhnya amal itu tergantung niat, ya, tergantung niat, ya. Maka kita sudah jelaskan, ya, niat itu ada dua, niat beribadah untuk kepada Allah SWT, juga niat itu membedakan antara satu ibadah dan ibadah yang lainnya, ya, antara ibadah sunnah dan ibadah yang wajib, ya, antara apa namanya ibadah qadha dengan ibadah nazar yang membayar hutang fidyah. Nah, itu berbeda-beda, ya. Nah, ini oleh sebab niat sangat penting, kan. Dan wa niyatu ma halluha qalbu, niat di hati. Niat itu di hati, ya, niat di hati. Tetapi boleh dilafadzkan dalam ibadah haji. Nah, ketika Rasulullah SAW melafadzkan di dalam ibadah haji, tetapi dalam salat tidak pernah melafadzkan, berarti begitulah praktek salat yang benar dan begitulah praktek haji yang benar. Tetapi melafadzkan niat di dalam ibadah haji itu tidak merupakan suatu kewajiban, ya, yang tidak merupakan suatu rukun, ya, itu hanya sebagai hal yang disunahkan kita melafadzkan, ya, diucapkan. Jadi juga harus dibedakan antara diucapkan dengan arjahru, dikeraskan. Nah, niatnya di hati, tetapi kalau diucapkan niat tadi, ya, diucapkan, itu lebih afdal ketika melaksanakan haji. Tapi dalam ibadah-ibadah lain tidak ada diucapkan niat, berarti sunnahnya adalah seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW, mu'ayyinan an-nusuk, jadi menjelaskan nusuknya apa, mau diniatkan oleh dia. Nah, tadi kita sebutkan niat itu berfaedah dua hal. Pertama, untuk menunjukkan keikhlasan ibadah itu hanya untuk kepada Allah SWT, ya, tidak boleh beribadah kecuali diniatkan yang ikhlas kepada Allah SWT, tujuannya ada mencari keridhaan Allah, mencari pahala Allah SWT, mencari wajah Allah SWT, ya. Yang kedua, membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lain. Ini ibadahnya apa yang disanakan? Apakah halal haji? Apa haji itu ada tiga jenis, ya. Apakah haji tamattu? Apakah haji qiran atau haji ifrad? Nah, di situ diniatkan itu. Nah, maka diniatkan sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau dalam perbuatannya yaitu ketika melafadzkan niatnya, ya, melafadzkan niat. Tetapi dalam sholat dan ibadah-ibadah lain tidak ada, ya. Dan juga tidak setiap rangkaian dari ibadah haji harus niatkan. Pamannya ketika mau jumrah, nama itu an amri jumratan. Tidak, cukup niat haji saja. Kalau sudah itu niat untuk melaksanakan, sudah kompak itu. Niat mau tawaf, tidak perlu pula niat nama itu na'atufa sabata aswatin. Karena ada juga bimbingan dari sebagian para pembimbing haji atau umrah mengajarkan hal-hal yang tidak pernah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ketika mau sa'i, dia berniat pula nawaitu an as'a sabata aswatin, ya kan, baina safa wal marwah. Padahal itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, karena kalau sudah kita berniat haji atau umrah sudah kompleks itu, ya, karena dia rukunnya adalah tawaf dan juga bersa'i antara safa dan marwah. Jadi sudah kompleks itu. Tidak setiap amalan haji tadi harus dinawaitu terus, ya. Sampai di Arafah juga nawaitu an aqifa bi Arafah. Ini ada juga tuntunan-tuntunan yang memberatkan para jamaah, sehingga kadang-kadang menimbulkan was-was kepada diri jamaah. Saya belum niat belum tadi, ya. Nah, menimbulkan banyak masalah dalam diri jamaah sehingga kadang-kadang was-was dalam melakukan ibadah. Baik. Jadi sedikit ini perlu kita jelaskan karena banyak juga terdapat kekeliruan dalam masalah hal seperti ini, itu masalah niat atau mengucapkan niat. Jadi, mengucapkan niat. Jadi kalau haji boleh diucapkan niatnya. Tapi kalau dalam sholat, tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat untuk mengucapkan. Dan tidak pernah terdengar Rasulullah SAW mengucapkan niat. Dan juga para sahabat tidak pernah terdengar mengucapkan niat ketika sholat. Ataupun, ibadah-ibadah lainnya. Ya. Baik. Yang kedua, rukunnya adalah wukuf di Arafah. Maka kalau orang berhaji tidak wukuf di Arafah, haji tidak sah. Harus diulangi haji lagi. Nah, ini rukun yang secara kesepakatan para ulama dalilnya adalah sabda Rasulullah, al-hajj Arafah. Haji itu Arafah. Jadi sebutnya karena sehingga disebutkan haji itu Arafah. Ini menunjukkan kedudukan wukuf di Arafah itu suatu hal yang tidak bisa terpisahkan dari ibadah haji itu. Kalau dia tidak haji, tidak Al-Qur di Arafah, berarti dia tidak haji. Begitu. Jadi, dan waktunya adalah, nah kapan waktu wukuf di Arafah ini? Ya, yaitu dari semenjak tergerincil matahari setelah masuk waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai ya waktu fajar besok 10 Zulhijjah. Itu waktu wukuf itu. Waktu wukuf ya. Tapi bagaimana waktu yang afdolnya? Itu beda lagi. Waktu yang afdolnya, ya, waktu yang wajib. Ya. Yang penting dia lewat di Arafah ini harus. Walau sekejap saja. Bahkan ulama menyebutkan, kalau andainya seseorang tidak mendapatkan tempat di Arafah, kemudian dia dilewatkan oleh mobilnya tanggal 9 itu setelah zawal, setelah terbenam matahari, setelah tergelincir matahari, lewat di Arafah, itu sudah wukuf di Arafah dia. Sudah tidak terkena dia hajinya sah. Tapi kalau wukuf sampai terbenam matahari, ini yang disebutkan itu wajib. Dari wajib haji, tidak rukun. Jadi, wajib haji kalau dia meninggal keluar di Arafah sebelum terbenam matahari, nah sebelum terbenam matahari, maka itu kena meninggalkan wajib haji, dia kena dam, kena denda, kena fidyah dia. Nah itu beda antara rukun masalah Arafah ini. Ya, beda antara rukun masalah Arafah tadi. Baik. Sama juga dengan niat tadi, niat itu harus dari mikot. Nah, kalau orang tadi berniat sebelum mikot menyalahi sunnah. Terlewat mikot, enggak boleh dia, melanggar dia. Maka dia harus kembali ke mikot atau dia harus apa? Membayar dam. Membayar dam fidyah. Nah, itu. Nah, ini perbedaan hal-hal yang perlu dirinci sebenarnya ya. Jadi yang kedua rukun dari haji itu apa? Wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf ziarah. Itu tawaf ifadah disebut tawaf ifadah karena itu setelah wukuf di Arafah itu bertawaf di ifadah. Tentu ini ada juga rinciannya berbeda antara tamattu' qiran dan tamattu' qiran dan mu'i ifrad ya. Itu nanti dijelaskan lebih rinci. Ya, jadi di sini wukuf di Arafah ya. Wukuf di Arafah. Kemudian setelah yang ketiga adalah tawaf ifadah, tawaf ziarah. Disebut tawaf ziarah, itu tawaf haji namanya. Dinamakan tawaf ifadah kenapa? Karena dia li'anna yakunu ba'dal ifadah min Arafah. Karena dilaksanakan setelah apa? Tawaf itu setelah selesai melaksanakan wukuf di Arafah. Setelah orang berbondong-bondong keluar dari Arafah. Itu maksudnya setelah selesai keluar dari Arafah. Jadi tidak sah kalau orang tawaf ifadah sebelum Arafah. Iya, karena tawaf ifadah itu adalah sebelum tawaf ifadah tawaf ifadah itu setelah wukuf di Arafah. Juga disamakan tawaful fard, tawaf yang wajib ya, fardu ya. Dan dia ada merupakan rukun juga tawaf ifadah ini atau tawaf ziarah ini atau tawaf haji ini sesuai dengan kesepakatan para ulama. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma liyaqdu tafathahum wa liyufu nuzurahum wa liyatawafu bi baitil atiq." Ya. Kemudian mereka agar menyempurnakan ya ibadah mereka ya dan membayar nazar mereka dan bertawaf di Baitil Atiq itu di Ka'bah. Baik. Kemudian yang keempat adalah sa'i di antara Safa dan Marwah. Ya, ini rukun juga. Sa'i antara Safa dan Marwah. Ini yang empat tadi. Jadi niat masuk haji itu ihram atau umrah. Kemudian apa? Wukuf di Arafah ini yang rukun haji ya. Kalau umrah tentu tidak ada tawaf wukuf di Arafah karena kalau umrah hanya ihram, tawaf sa'i, tahallul itu aja. Ya. Baik, di sini yang keempat adalah yaitu sa'i ya antara Safa dan Marwah. Ini rukun juga berdasarkan hadis Aisyah anha. Jadi ia berkata, ya. Aisyah mengatakan, "Ma atamallahu hajj amri'in wala umratahu lam yatuf baina Safa wal Marwah." Tidaklah sempurna haji seseorang dan tidak pula umrahnya. Ya, Allah tidak menyempurnakan haji seseorang tidak pula umrahnya selama dia tidak bertawaf di antara Safa dan Marwah, tidak sa'i antara Safa dan Marwah. Dan juga sabda Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, "Is'au fa innallaha kataba 'alaikumus sa'ya." Ya, bersa'ilah antara Safa dan Marwah karena Allah mewajibkan atas kalian untuk bersa'i antara Safa dan Marwah. Nah, wa hadhihi al-arkan la yatimul hajju illa biha. Rukun yang empat ini tidaklah sempurna haji kecuali dengannya. keempat-empatnya. Tidak boleh tinggalkan satu pun. Itu niat dan ihram, ya, kemudian apa? Wukuf di Arafah, kemudian tawaf ziarah atau tawaf ifadah, yang keempat adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Baik. Barang siapa meninggalkan salah satu rukun ini, lam yatim hajjuhu, tidaklah sah hajinya, tidak sempurna hajinya, hatta ya'tiya bihi, tidak sempurna hajinya sampai dia melaksanakannya, sampai dia melaksanakannya. Baik. Ini empat rukun dari melaksanakan haji, rukun melaksanakan haji. Baik. Sekarang hal-hal yang diwajibkan dalam melaksanakan haji. Nah, kalau hal yang diwajibkan ini, perbedaan tadi kita katakan dia boleh ditebus dengan bayar fidyah namanya ataupun bayar denda. Yang ihram dari miqat. Nah, tadi ihram tadi beda antara ihram dan miqat. Bedakah antara rukun dengan wajib ini? Kalau ini berihram dari miqat yang disebutkan itu sebutkan Dzulhulaifah, ya, Juhfah, karena manazil, ya, apalagi ada empat, ya, yang lam-lam, ya, itu di antara apa namanya? Nama-nama miqat. Nah, ini miqat makani namanya. Miqat yang batasan tempat. Jadi harus berihram dari situ. Harus berihram dari situ. Nah, itu hukumnya memulai ihram dari miqat itu bagian dari wajib haji. Kemudian yang kedua adalah wukuf di Arafah semenjak tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Nah, beda lagi tadi, kalau rukun adalah yang penting dia pernah wukuf di Arafah walau hanya berdiri dengan di pinggir Arafah kemudian keluar lagi. Walau hanya berapa detik saja istilahnya orang, ya, sedikit sekalipun walaupun dia pernah wukuf di Arafah, itu yang penting sekali, ya. Makanya oleh sebab itu kalau kita lihat di musim haji masyarakat apa namanya, para haji-haji yang sifatnya istilahnya yang sakit itu kan dilewatkan pakai ambulan di Arafah, dilewatkan pakai ambulan di Arafah, setelah itu dibawa lagi ke rumah sakit supaya hajinya sah. Jadi dilewatkan mereka, jadi mereka itu ada jalurnya. Ya, kalau sudah tergelincir matahari, mereka dilewatkan di Arafah. Ya, sudah. Ya, Arafah sudah keluar. Sudah berarti sudah wukuf di Arafah dia. Cuman dia memang tidak wukuf sampai terbenam matahari. Nah, nanti ada solusinya itu membayar dendanya. Baik. Jadi, wajib haji yang pertama dari miqat, ihram dari miqat. Nah, kemudian yang kedua adalah wukuf di Arafah semenjak terbenam matahari sampai malam. Ya. Yaitu wukuf di Arafah ilalil liman ataha nahar, bagi orang yang datang siang hari dia harus wukuf di Arafah sampai terbenam matahari. Baik. Masuk di sini adalah dia kalau masuk sebelum waktu asar ataupun pokoknya kapan dia masuk Arafah, setelah masuk waktu wukuf, itu waktu wukuf itu merentang di antara apa? Waktunya adalah antara tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai besok sebelum terbit fajar tanggal 10. Itu waktu wukuf. Tapi sunnah dan afdolnya berbeda. Sunnah yang afdolnya adalah nanti akan disebutkan sunnah-sunnahnya juga, hal-hal yang disunnahkan dalam syariat haji. Yaitu sunnahnya adalah semenjak tergelincir, ya, itu sampai apa terbenam matahari. Nah, kalau orang masuk Arafah setelah asar, nah boleh dia masuk asar setelah asar baru sampai di Arafah dia. Ya, mungkin mobilnya kesasar, kan juga kasus-kasus banyak di musim haji itu. Nah, sudah masuk asar baru masuk Arafah dia. Berarti sudah masuk hukum. Nah, maka dia wajib menunggu sampai terbenam matahari. Maka dia wajib menunggu sampai terbenam matahari. Baik. Kemudian dia Nabi SAW waqafa ilal ghurub. Karena Nabi SAW dalilnya adalah yaitu wukuf di Arafah sampai terbenam matahari, ya, nanti akan dijelaskan tentang sifat hajinya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menyebutkan khudhu anni manasikakum, ambillah tata pelaksanaan haji kalian dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambillah dariku tata pelaksanaan haji kalian. Ya, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata pelaksanaan haji kalian. Ini menunjukkan tentang pentingnya untuk memperhatikan dan mempelajari, ya, bagaimana tata pelaksanaan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah mabit Muzdalifah, malam 10 Zulhijjah itu, ya, setelah kita berwukuf di Arafah, terbenam matahari, kita keluar, nah, mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah sampai tengah malam. Itu wajib haji. Tapi disunahkan sampai salat subuh. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau mabit sampai tengah malam, itu merupakan salah satu kewajiban haji. Ya. Kalau dia tidak mabit di Muzdalifah, sampai di Arafah dia langsung ke Mina saja. Nah, ini orang meninggalkan salah satu wajib haji. Maka dia kena dam nanti atau sebut dengan denda atau fidyah. Baik wa wafaha qablahu. Ya kalau dia sampai ke Muzdalifah sebelum tengah malam. Ya kalau sudah sampai tengah malam, lewat tengah malam dia. Dan tentunya ada kemudahan-kemudahan diberikan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang menjadi pelayan jemaah haji di Mina nanti ketika sudah keluar di Muzdalifah, kemudian orang-orang yang tua, orang yang sakit itu dibolehkan ya insyiraf setelah tengah malam oleh Rasulullah SAW atau berangkat dari Muzdalifah ke Mina setelah lewat tengah malam. Jadi mabit Muzdalifah sampai lewat tengah malam itu adalah merupakan hal yang wajib dalam melaksanakan ibadah haji. Ya. Yang keempat adalah mabit di Mina di malam-malam hari Tasyrik. Itu. Setelah di malam Muzdalifah, malam 10-nya, malam 11, 12, malam 13. Ya, itu disunahkan. Kalau dia ngambil nafar sani namanya istilahnya sampai 13 hari. Karena ada nafar awal sampai 12 hari. Ya, sampai tanggal 12 maksudnya, sampai tanggal 12, ya. Maka dia adalah mabit di malam di Mina itu adalah merupakan salah satu dari wajib haji di malam-malam hari Tasyrik. Yang kelima adalah merempal jamarat murattaban. Ya, murattaban itu maksudnya apa? Dimulai dari matul yang kalau hari tanggal 10 hanya Jumatul Aqabah, kemudian setelah hari Tasyrik itu dimulai apa? Dimulai dari Dzulsughra, Wusta dan Kubra. Itu. Nah, itu melempar jumrah. Itu yang kelima. Yang keenam adalah setelah itu yaitu mencukur atau gundul, ya, memotong rambut atau begunduk atau mencukur rambut. Nah, ini yang keenam dari hal-hal yang diwajibkan dalam melaksanakan haji, yaitu berdasarkan firman berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Muhalliqina ru'usakum wa qasirin." Ya. Dalam ayat disebutkan kalian akan masuk ke dalam jahanam insyaallah, kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fath menyebutkan bahwa dalam keadaan bermotong rambut, muhalliqina ru'usakum, kalian mencukur atau memotong rambut kalian, ya. Memotong dan mencukur rambut kalian. Jaga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah memerintahkan hal demikian. Baik. Yang ketujuh adalah tawaful wada. Tawaful wada, yaitu tawaful wada adalah salah satu dari hal wajib dilakukan oleh jemaah haji, yaitu saat dia mau pulang sebelum dia berangkat ke negerinya diwajibkan baginya untuk tawaful wada namanya, atau disebut tawaf perpisahan. Tapi ini hanya bagi, kalau bagi wanita selama dia tidak haid dan tidak nifas. Kalau dia haid atau nifas, dia tidak wajib melaksanakan untuk tawaf wada, tidak diwajibkan padanya untuk tawaf wada. Baik. Jadi tawaf wada bagi orang yang tidak haid dan nifas itu wajib, ya. Berdasarkan hadis Mu'abbas radhiyallahu anhu, umirana su'ayakuna akhiru ahdihim bil bait. Bahwa manusia diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ya, diperintahkan bahwa orang manusia diperintahkan untuk menjadikan yaitu waktu terakhir mereka di Mekah itu dengan Ka'bah itu. Illa an khuffifa 'anil mar'atil haid. Jadi diringankan, beri keringanan bagi wanita yang haid, maka dia tidak wajib untuk tawaf wada. Nah. Kemantar kewajiban. Nah, ini adi itu tadi sekitar ada 7 wajib haji di sini, ya. Tentu ini berdasarkan mazhab Hanabilah, di antara para ulama ada yang menambahkan wajib haji yang lainnya sebagai dari mazhab Syafi'i dan lainnya. Tetapi secara umum inilah hal-hal yang wajib, berihram dari miqat, berukuf di Arafah sampai terbenam matahari. Kemudian yang ketiga adalah mabit Muzdalifah sampai tengah malam hari, kemudian mabit di Mina selama 3 hari hari Tasyrik, kemudian yang kelima adalah melempar jamarat, yang keenam adalah bercukur atau cukur rambut, ya, atau menggunting, yang ketujuh adalah tawaf wada. Baik. Barang siapa meninggalkan salah satu dari hal ini, dari hal yang diwajibkan ini, secara sengaja atau lupa. Secara sengaja atau lupa dia, ya. Jabaruhu bidamin, ya, wasahaju. Dia harus membayar denda. Jabar bidam, yaitu apa? Menyembelih seekor kambing dan sah hajinya. Nah, hal ini yang sebenarnya dibawakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ia berkata, "Man nasiya min nusuki syai'an aw tarakahu falyuriq daman." Ya. Barang siapa yang melupa melaksanakan salah satu rangkaian ibadah, nusuknya yaitu hajinya, atau dia tinggalkan, maka hendaklah dia menyembelih, ya, maka hendak dia menumpahkan darah, maksudnya hendaklah dia menyembelih seekor kambing, ya. Nah, wa ma dzukira min al-amal fa huwa sunnah. Selain dari apa yang telah disebutkan dari hal-hal yang diwajibkan dalam melaksanakan ibadah haji tadi, maka selain itu adalah sunnah. Nah, Wa min ahami hadzihi sunnah. Nah, di antara yang terpenting dari sunnah adalah sunnah-sunnah. Ya, ini tentu banyak ya, mandi sebelum ihram ya, memakai apa namanya? Memasang minyak wangi di badan tidak pakai ihram ya, mengunting kuku, memotong apa namanya? Kumis ya. Kemudian mencabut bulu ketek dan dia memotong bulu apa namanya? Kelamin atau apa namanya? Rambutnya ada pada apa namanya bulu anah istilahnya atau bulu yang ada di sekitar kelamin ya. Nah, itu hal-hal disunahkan, nanti akan disebutkan secara ringkas di sini. Jadi hal-hal disunahkan adalah yang terpenting di sini adalah mandi sebelum ihram wa tatayyub. Nah, itu memakai minyak wangi pada badan, tidak pada pakai ihram. Ya wala busu saubaini abyadain, memakai dua potong kain yang putih. Nah, itu sunah. Ya. Yang ketiga, yang kedua adalah ya, kalau tadi itu sudah tiga disebutkan pada yang pertama ini, tapi diringkas saja mandi, ya berniat mandi, berniat mandi ihram, ya kemudian minyak wangi pada badan, memakai dua pakaian putih, dua potong kain putih. Kemudian yang berikutnya adalah tahkimul asfaru akhlus sya'ru ana, yaitu memotong kuku, ya mencukur bulu kemaluan, ya dan atau mencabut bulu ketek, ya. Waqasya syarib, merapikan kumis atau mencukur kumis, ya. Wa ma yalzum akhru, dan hal-hal yang dipentingkan untuk dibersihkan. Dan juga di antara yang disunahkan adalah tawaful qudum lil mufrid wal qarin. Nah, tawaful qudum ini adalah sunnah bagi orang yang berhaji ifrad atau haji qiran. Sunnah hukumnya tawaf qudum, ya. Tawaf qudum, ya. Tawaf qudum itu disebut tawaf itu ketika pertama sampai di Mekah. Nah, bagi orang yang haji ifrad dan haji qiran itu hanya sunnah. Kemudian dalam tawaf juga banyak sunnahnya kan, ittiba, yaitu di antaranya meletakkan di putaran yang tiga sebelum bertawaf, yaitu meletakkan ittiba namanya, membuka bahu sebelah kanan. Kemudian ramal, yaitu lari-lari kecil dalam putaran tiga pertama dalam tawaf, ya. Putaran yang pertama, tiga pertama dalam tawaf, itu ya. Ya, yang kelima adalah ittiba disebutkan ini, yaitu membuka bahu yang sebelah kanan ini, ya, lalu menyempangkan apa namanya ridaknya atau bagian atas dari ihramnya di bawah keteknya, kemudian diselempangkan ke atas pundaknya yang sebelah kiri, ya gitu. Kemudian keenam adalah pada tanggal malam yaitu mabit di Mina pada dari tanggal 8 yaitu malam Arafah, yaitu malam 9 Zulhijjah, mabit di Mina. Nah, itu sunnah juga. Yang ketujuh adalah talbiyah, semenjak memakai pakaian ihram, sampai semenjak berihram, ya semenjak berihram, niat masuk ihram, sampai melempar jamrah, aqabah, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ini kadang-kadang juga kita lihat, banyak jamaah-jamaah yang kadang-kadang tasahul dalam hal meninggalkan sunnah ini, padahal pahalanya sangat besar sekali. Kadang-kadang juga ada yang salah, setelah melempar jamrah, mereka masih juga pada saat tanggal 11, 12, 13 masih bertalbiyah, padahal tidak ada lagi sunnahnya. Sunnahnya kalau sudah sampai jamrah Aqabah sudah. Pada tanggal 11, 12, 13 apa? Bertakbir dalam perjalanan menuju melempar jamrah itu. Yang kedelapan adalah menjamak antara Maghrib dan Isya di Muzdalifah. Nah, kan ketika telah wukuf di Arafah, kita bermalam di Muzdalifah dan di sana dilakukan jamak takhir, yaitu salat Maghrib 3 rakaat, salat Isya 2 rakaat. Baik. Kemudian yang kesembilan disebutkan di sini adalah wukuf di Muzdalifah 'inda al-masyar haram dari fajar ila syuruk, ya. Jadi wukuf di Muzdalifah itu sampai syuruk, ya. Jadi sudah terbit matahari, ya. Jika hal itu bisa dilakukan, jika hal itu tidak menyulitkan. Wa illa fa Muzdalifah kullu mawqif. Jadi ada namanya tempat Masyaril Haram, yang dekat dari masjid itu. Nah, itu di situ dulu Rasulullah SAW. Tapi semua Muzdalifah itu boleh mabit di situ. Tapi pada setelah terbit fajar pergi ke tempat namanya Masyal Haram itu. Nah, dekat dari masjid itu Masyal Haram namanya. Jadi di dalam Muzdalifah itu ada nama tempatnya Masyal Haram. Nah, disunahkan untuk setelah terbit fajar selesai salat subuh itu menunggu sampai syuruk, waktu syuruk, ya. Nah, itu di sana berdoa. Itu nama Masyal Haram. Itu sunnah. Nah, ini beberapa hal yang disunahkan ketika melaksanakan ibadah haji. Baik. Itu tiga poin sebenarnya yang dibahas ya. Rukun-rukun haji, kemudian hal-hal diwajibkan, amal-amal yang diwajibkan dalam melaksanakan haji, kemudian amal-amal disunahkan dalam melaksanakan haji. Baik. Sekarang kita masuk ke bab yang ketiga. Nah, ini larang-larangan ini dan juga dendanya. Jadi bab yang ketiga bicara masalah larangan dan dendanya. Ini akan dibahas masalah yaitu hal-hal dilarang dalam melaksanakan haji dan dendanya. Ya, sudah kita bisa menyelesaikan bab yang ketiga ini pada malam ini. Baik. Yaitu mahdhurat, disebut mahdhuratul ihram. Mahdhuratul ihram wal fidyatu wal hadi. Jadi, ini bab ketiga yang bahas ini. Yang pertama adalah hal-hal yang dilarang ketika saat berihram. Ya. Itu dilarang secara agama melakukannya. Itu ada sembilan di sini disebutkan. Pertama adalah memakai pakaian yang berjahit. Apa maksud memakai pakaian berjahit? Maksudnya adalah bukan berarti di kain itu ada jahitan. Ya. Tapi maksudnya memakai pakaian berjahit ini adalah memakai pakaian yang berbentuk. Ada lengannya, ada badannya, ada buahnya dipasang begitu. Tapi kalau sarung, ya, selama tidak disarungkan seperti sarung, tapi dibuat seperti memakai pakaian, itu tidak masalah. Dan demikian pula baju ini kalau tidak dipasang lengannya, tapi dibuat seperti apa punya kita baju gamis umpamanya kebetulan pakaian ihram kita rusak atau apa gitu kan, atau kita tidak punya pakaian ihram umpamanya berangkat belum sempat beli, atau kopernya hilang umpamanya gimana gitu kan, gampang saja kalau ada gamis, nah gamis tadi dipakaikan sebagai pakaian ihram bisa saja, sampai itu tidak masuk ke tangan, itu yang dimaksud pakaian dijahit itu oleh ulama. Karena ada yang memahami tidak boleh ada yang berjahit sedikit pun di bagian-bagian pakaiannya. Yang dijahit maksudnya berjahit yang di mufassal al-jisim, itu kata ulama menyebutkan, yaitu yang disarungkan kepada bagian-bagian tubuh tertentu, celana disarungkan begitu. Nah, kalau sebab itu bukan berarti tidak ada pakaian yang ada jahitan di sunaran. Maksudnya adalah pakaian berjahit yang di mufassal yang di membuat dipakaikan ke tubuh, ke bagian tubuh ada bagian-bagian tertentunya. Jadi oleh sebab itu jadi bukan maksud di situ melarang memakai sesuatu yang berjahit, bukan itu maksudnya, ya. Jadi kalau umpamanya tadi kita sebutkan anduk, umpamanya anduk kita gede umpamanya. Nah, kemudian ihramnya lepas atau hilang, ya kan? Ada anduk kita besar, kan di ujung-ujung anduk itu ada jahitan. Enggak masalah, yang penting tidak, ya. Itu boleh dipakai walaupun ada jahitannya, tidak masalah. Atau dalam bahasa Jawa ada carik kalau atau apa nama pakaian ibu-ibu yang biasa dipakai itu. Jadi, kalau memang kita tidak ada pakaian, boleh saja itu. Karena memakai yang putih hanya sunnah saja. Jadi itu yang dimaksud, ya. Itu wafasal ala qadri badan, itu yang dirinci yang dijahit sesuai dengan ukuran sebagian-bagian badan, yaitu awil udu minar sarawil atau celana wasiyab, siyab itu baju, ya. Nah, wairihma. Illa liman yajid izaran fa yajuzu lahu lubsul sarawil. Nah, tapi ada pengecualian kalau orang tidak punya izar. Izar itu kan bagian ihram di bawah itu izar namanya. Kalau kita sarung atau apa gitu, tapi sarung maksudnya adalah tidak seperti kain sarung yang disarungkan begitu. Nah, jadi maksudnya sini yang tidak dapat itu boleh dia pakai celana. Kalau dia tidak dapatkan izar, ya izar itu maksudnya kain yang seperti yang dipakai pakaian ihram di bawah, bagian di bawah itu kalau dia tidak mendapatkan itu boleh dia pakai celana. Wa hadha mahdhur khas birijal, ini khusus untuk laki-laki. Jadi memakai pakaian yang berjahit yang dijahit seperti bagian-bagian tubuh itu untuk laki-laki. Kalau perempuan ya boleh. Perempuan boleh memakai pakaian jahit yang jelas. Perempuan memakai pakaian yang biasa dia pakai, ya, sholat itu sudah bisa dipakai untuk ihram, ya. Ada pula perempuan maka memakai pakaian apa yang dia kehendaki dari pakaian, kecuali tidak boleh apa niqab yang terbuka dua matanya, atau kepada memakai sarung tangan, itu saja yang dilarang, ya. Itu bagi akan dijelaskan pada berikutnya. Yang kedua adalah tidak boleh lagi kalau sudah berihram memakai minyak wangi pada badan atau pakaian, tidak boleh lagi. Tapi tadi kok ada sunnahnya Ustaz itu sebelum berniat ihram kita. Habis mandi ihram, ya niat mandi ihram, habis mandi boleh diwangikan badannya, tapi tidak boleh kena ihramnya. Kecuali nanti setelah dipakai ihram kena tersendiri tidak, itu bukan masalah, ya. Tapi kalau sudah masuk ihram berniat masuk ke dalam nusuk, masuk ke dalam ibadah haji atau umroh, kita tidak boleh lagi memakai minyak wangi baik pada badan atau pakaian, ya. Dengan pula tidak boleh menciumnya secara sengaja. Ya, ada orang jual minyak wangi terus harum enggak, ya? Nah, itu enggak boleh lagi kalau sudah berniat ihram. Dan boleh mencium sesuatu yang baunya baik minamatul ardh, dari tumbuh-tumbuhan. Ya, nak-nak apa kan ada istilah anak-anak, kalau itu min, daun min gitu kan, kan harum itu. Nah, tidak masalah kalau tumbuh. Yang penting bukan disebut ya adalah sebagai minyak wangi. Ya. Dan juga boleh memakai celak, ya, tihal, celak yang tidak ada minyak wanginya. Baik. Yang ketiga dilarang juga mencabut bulu apa saja pada dirinya, kumis, jenggot, bulu ketek atau bulu apa saja nggak boleh lagi, rambut nggak boleh, ya, tidak boleh pula gunting kuku. Nah, maka itu tadi disunahkan sebelum berihram, disunahkan untuk memotong kuku. Baik laki-laki dan perempuan, nah, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh laki-laki dan perempuan juga memakai minyak wangi tadi, juga laki perempuan semua. Ya, dan boleh mencuci kepala. Ya, mencuci kepala boleh. Ya, kalau umpamanya ketika mandi, berihram boleh mandi, tidak boleh mandi. Nah, tapi ada rambut jatuh, tidak masalah, itu kan tidak dicabut, hanya terbawa air jatuh, ya, tidak sengaja. Tapi kalau kebetulan kukunya pecah atau lepas gitu umpamanya, boleh enggak? Masalah enggak? Enggak, kalau itu tidak dicabut sirik aja, tapi ya adalah kebetulan patah atau apa, ya, itu boleh dibuang, tidak kena denda kalau tidak disengaja. Yang keempat dilarang pula menutup kepala bagi laki-laki tentunya, ya, sesuatu topi kah, peci kah, atau pakaian ihramnya, ya enggak boleh. Tapi kalau dia pakai payung boleh enggak? Boleh. Atau di bawah tenda boleh kan? Boleh. Atau di bawah tasnya boleh. Nah, bawa tas boleh. Itu bukan disebut itu sebagai penutup kepala ya. Mana? Nah. Atau bernaung di bawah pohon juga boleh. Ya, dimaksud dalam untuk kepala seperti pakaian biasanya itu bagi laki-laki. Ya. Kemudian dibolehkan bagi orang muhrim untuk ya memakai payung ketika diperlukan panas pohonnya. Wal mar'atu mamnu'a min taqti wajhiha, tapi bagi perempuan dilarang menutup wajahnya, ya, di ma'amil aqad niqab, itu seperti cadar yang terbuka di sini, burqa, ya. Dan wajib atasnya menutup mukanya dengan khimar. Khimar itu selendang gitu ya, diturunkan begitu ketika dia lewat di depan laki-laki yang bukan muhrimnya. Kemudian wanita juga dilarang memakai dua kaus tangan, enggak boleh. Dan dia boleh memakai pakaian apa saja yang diinginkan, yang sesuai dengan adat-adat pakaian wanita. Tidak harus pakaian putih. Nah, kadang-kadang jemaah kita malah mengatakan yang putih itu abdolnya bagi laki-laki. Ada bagi perempuan tidak, justru pakaiannya lebih tertutup auratnya, yang lebih menutup auratnya. Kadang-kadang sebagian ibu-ibu malah memakai pakaian celana putih yang dipakai oleh orang Arab di dalam gamisnya itu. Subhanallah, itu tidak boleh ya, kadang-kadang. Ya, kadang-kadang malah karena pakaian putih melihatkan pakaian-pakaian yang di dalam, ya itu tidak boleh, itu tidak lebih menutup auratnya. Baik. Kemudian ya, barang siapa yang memakai minyak harum ya, atau menutup kepalanya dari laki-laki tadi, atau memakai pakaian yang berjahit secara tidak sengaja, atau dia tidak ketahui, atau dia terpaksa, pala syai'a alaihi. Ada tiga alasan itu. Kalau dia tadi enggak lupa dia, ya, di atas mobil, kena dinginnya AC, tahu-tahu dia kedinginan lagi tidur, atas dingin ditutup oleh dia, enggak sadar. Ah, itu kena enggak? Enggak. Karena dia tidak sadar. Dia sengaja. Kalau sekali tahu, dia dibuat baik. Nah. Atau dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Atau terpaksa. Nah. Maka oleh sebab itu, dia tidak kena denda. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ufiya li ummati khata' wa nisyan wa mastukru 'alaihi." Dimaafkan bagi umatku sesuatu yang merupakan tersalah, lupa dan hal-hal yang terpaksa untuk dilakukan atau dia dipaksa untuk melakukan. Apabila fata'ulim al-jahil, kalau seorang yang tidak tahu lalu diberitahu, atau seorang yang lupa lalu diingatkan, ya, atau tidak ada lagi hal yang terpaksa harus dia memaksanya untuk melakukan sesuatu itu, maka fa alaihi man'u istidamati hadzal mahdhur, maka tidak boleh dia lakukan lagi kalau sudah diingatkan. Kalau disampaikan, diajarkan, oh tidak boleh nutup kepala. Nah, dia sudah tahu sekarang enggak boleh lagi dilakukan. Atau dia ketika dia nutup kepala enggak sengaja begitu diingatkan, "Eh, kamu ihram, enggak boleh nutup kepala." Nah, itu diingatkan, dia enggak boleh lakukan. Ya, setelah diingatkan. Yang kelima, tidak boleh melakukan akad nikah atau menikahkan putranya atau putrinya, putrinya ya, menjadi wali di dalam nikah juga enggak boleh dia. Putrinya, yaitu tidak boleh, atau sebagai wali nikah enggak boleh, atau menikahi juga enggak boleh. Baik. Atau dinikahi juga boleh, jadi laki-laki enggak boleh, perempuan juga enggak boleh, atau wali nikahnya juga tidak boleh menikahkannya kalau sedang berihram. Baik. Kemudian juga tidak boleh berhubungan suami istri, ya, atau hal-hal yang memancing syahwat atau mendekatkan ya, mubasyar, bersendak gurau atau lain sebagainya. Tidak boleh, ya. Wa huwa mufsidul hajj qabla tahallul. Kalau itu dilakukan sebelum tahallul, jika melakukan hubungan sama istri, maka itu membatalkan hajinya. Sekalipun ba'da wukuf di Arafah, ya. Itu enggak boleh hubungan sama istri. Yang ketujuh di sini mubasyar, dibedakan. Mubasyar itu adalah melakukan hal-hal yang seperti memeluk istri, mencium istri, itu tidak boleh mubasyarah bahasa. Itu bermesraan, ya. Walaupun selain dari tempat yang untuk berhubungan, itu enggak boleh, bermesraan enggak boleh, ya. Tetapi hal ini tidak membatalkan hajinya. Tapi kalau dia berhubungan sama istri tapi membatalkan hajinya, kalau itu dilakukan sebelum tahallul. Tapi kalau bermesraan tadi, ya, tidak membatalkan hajinya, tetapi merusak hajinya, tidak membatalkan. Kada kublah dan juga pula ciuman, menyentuh, melihat dengan syahwat, itu tidak boleh. Kesedah serang berihram. Ya. Yang kedepan adalah memburu binatang buruan, ya, memberi tahu ada binatang buruan kepada seorang atau menambantu seseorang yang sedang berburu, ya, atau dia sendiri melakukan pemburuan hewan buruan, tidak boleh. Berhenti umpamanya, ya kan, di rumah makan dalam perjalanan ke Mekah dari Madinah pokoknya, terus nampak apa namanya kelinci ditangkap oleh dia, ya, tidak boleh. Ya, sesuatu yang jadi buruan enggak boleh. Baik. Tetapi boleh membunuh hal-hal yang disebut binatang al-fawasik. Fawasik itu contohnya apa yang dibunuh? Bunuh ular itu boleh, ya. Itu hal yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh membunuhnya baik di tanah haram maupun di, bukan di tanah haram. Baik orang yang berihram atau dan bukan orang berihram boleh membunuhnya. Itu apa? Al-ghurab. Gagak, kemudian fa'ar, tikus, akrab, kerajengking, ya, wal hid'ah. Ya, kemudian juga al-hayyah, itu adalah ular, anjing, al-kalbul akur, anjing gila, ya. Nah, itu hal walaupun dia sedang berihram boleh dia bunuh itu. Tapi kalau baik di tanah haram maupun di luar tanah haram itu boleh. Itu apa tadi di antara seperti apa? Ular, kelajengking, tikus, ya, binatang-binatang yang dibunuh boleh dibunuh, diperintahkan untuk membunuhnya oleh Rasulullah SAW. Dan tidak boleh membantu seseorang yang sedang berburu, ya, untuk memberitahu buruan, membantunya mengambilkan apa namanya busur panahnya, atau wala bil isyara, walau hanya sekadar memberitahu saja, wala bil gaya, tidak pula dengan yang lainnya, seperti tadi membantu mengambilkan busur panah yang lainnya. Dan juga tidak boleh memakan binatang yang diburu, ya, wala juz'a aklu ma suida min ajlihi. Jadi orang berburu buat dia, tidak boleh, ya. Tetapi kalau ada binatang buruan itu dimasak orang di rumah makan itu beda lagi, ya. Ini sengaja diburu buat dia, tidak boleh. Tapi kalau di orang membawa binatang buruan untuk dimasak di rumah makan untuk dijual, ya, itu beda lagi hal. Yang kesimpulan adalah tidak boleh bagi seorang yang berihram, ya, ataupun orang yang tidak berihram itu memotong pohon-pohon di tanah haram. Apa maksud pohon-pohon di tanah haram itu membunuh binatang-binatang di tanah haram? Tidak boleh, ya. Ya, seperti apa? Sejarah terharam ona batu arutab ghair mu'di, yaitu sesuatu yang tidak membahayakan. Dan boleh memotong awsal mu'diyah fitorik, sesuatu yang menghalangi jalan, ya. Dan dikecualikan dari itu adalah al-idhir namanya, satu pohon idhir namanya, atau pohon-pohon yang ditanam, pohon-pohon ditanam hiasan di jalan, yang ditanam untuk ditanam oleh manusia maksudnya. Tapi kalau pohon tumbuh sendiri di tanah haram enggak boleh dipatahkan rantingnya, enggak boleh ditebang, ya. Tidak boleh bagi orang yang sedang berihram atau masih tidak berihram tapi di tanah haram tidak boleh. Tapi kalau tanamannya ditanam oleh manusia, ya, umpamanya di sekitar rumahnya ditanam oleh dia pohon anggur atau pohon korma atau pohon mangga, pohon apapun saja, boleh kalau itu ditanam, ataupun pohon-pohon yang ada di pinggir jalan itu kan ditanam, itu boleh. Boleh dipatahkan. Baik. Itu larang-larangan, ya, ketika saat berihram. Yang masalah yang kedua adalah fidyatul mahdzurat, yaitu denda bagi orang-orang yang melanggar larang-larang tersebut, apa saja dendanya. Ya. Bisa orang yang memotong rambutnya atau memotong kukunya atau memakai pakaian yang berihit bagi laki-laki atau memakai minyak wangi atau menutup kepala awal inna bin nazrah atau mengeluarkan mani dengan syahwat yang melihat atau bersendagurau dengan suami istri walaupun tidak keluar maninya ya, wal fidyah fiha ala takhyir. Nah, denda-denda hal ini ya adalah memilih salah satu dari tiga hal. Imma puasa tiga hari, atau memberi makan 6 orang fakir miskin, atau dia menyembelih seekor kambing. Nah, di, nah, kalau ini memilih, ya memilih, atau dia maunya puasa tiga hari, atau memberi makan fakir miskin 6 orang, ya, atau dia menyembelih kambing. Fakir miskin di tanah haram maksudnya di sini, ya, di sini sebutkan adalah puasa tiga hari, memilih di antara yang tiga tadi, puasa tiga hari, atau memberi makan 6 orang fakir miskin, atau menyembelih seekor kambing. Nah, itu denda bagi orang yang apa tadi? Mencukur rambut atau mencabut rambut atau mencabut bulu ketek, ya, atau memotong kuku ataupun memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki, atau minyak harum, atau menutup kepala bagi laki-laki, ataupun al-imna bin nadhrah, yaitu terpancing karena dengan syahwat melihat dengan pandangan bermesraan dengan istri walaupun tidak mengeluarkan mani. Nah, itu dendanya itu tadi, yaitu puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang fakir miskin atau menyembelih seekor kambing. Ini berdasarkan perintah Rasulullah SAW kepada Ka'ab bin Ajrah ketika dia banyak apa namanya kutu di kepalanya gitu ya, banyak kutu serangga di kepala biasanya kutu ya. Itu ketika dia banyak sekali rambutnya kutu dan sehingga dia tersiksa ya rambutnya kalau panjang begitu. Maka Rasulullah SAW mintakan ahlik rosak, jadi potong rambutmu atau cukur rambutmu wasum salasa ayyam au. Nanti sebagai gantinya apa? Engkau boleh puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang fakir miskin atau unsuk ya, au ya. Syatan atau menyembelih seekor kambing. Jadi ini dasarnya. Ketika tadi dia mencukur rambut kan, ya. Kadang enggak boleh orang berambut cukur rambut. Nah, setelah dia berihram, rupanya rambutnya panjang, kemudian banyak kutunya dan dia tersiksa karena selalu garuk-garuk begitu. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh dia untuk mencukur rambutnya. Dan dia membayar denda imma puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang fakir miskin atau menyembelih seekor kambing. Dan dikiaskan atasnya denda-denda yang lainnya yang tadi disebutkan ya. Ya'anna muharramatun bil ihram. Karena hal itu muharramatun dilarang ketika sedang berihram. Tetapi hal itu tidak membatalkan hajinya. Baik. Nah, itu dendanya. Jadi berbeda-beda dendanya setiap pelanggaran-pelanggaran itu. Kalau pelanggarannya adalah karena masalah menangkap binatang buruan atau membantu. Nah, fa yukhir qatlu as-saydi baina dhabh al-mithl bin minan na'am minan ya. Dia memilih kalau orang yang tadi berburu membantu berburu ya, maka dia memilih dengan menyembelih seekor binatang ternak yang senilai dengan binatang yang buruannya. Ya. Atau taqwim al-mithl bi mahall al-talaf, yaitu membayar denda sesuai. Kalau sebesar kambing dia bayar kambing oleh atau dia bayar seharganya, ya. Kemudian diukur berapa harganya nilainya. Kalau dia menangkap kelinci berapa harganya, nangkap rusa berapa harganya, maka dengan hal itu dibelikan kemakanan nilainya itu. Kemudian yuzik fil fitr, ya, dibagikan kepada orang yang memakannya, merupakan miskin, fakir miskin. Ya, yaitu setiap fakir miskin muddaburrin, yaitu satu mud dari gandum atau separuh sok nisfu sok min gairihi, itu dari selain gandum. Seperti tamar atau syair, ya. Atau dia puasa dari setiap miskin itu satu hari. An kulli au itam an kulli miskin au yasum an itam kulli miskini, itu dua orang fakir miskin itu dia puasa satu hari. Nah, gantinya begitu. Kalau dia diukur tadi umpamanya berapa nilai ini binatang buruan ini sekian umpamanya 500 ribu. Nah, 500 ribu ini itu kalau dibagi dengan ukuran untuk pakan miskin berapa pakir miskin? Taruhlah umpamanya itu bisa makan umpamanya 50 pakir miskin umpamanya, ya. 50 pakir miskin umpamanya, 50 ribu umpamanya, ya kan? Nah, dia ya 50 fakir miskin. Nah, berarti 25 hari dia puasa. Nah, begitu kalau dia ganti dengan puasa. Baik. Berdasarkan sabda ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajza'u mithlu ma qatala minan na'am." Barang siapa yang melakukan pemburuan di antara kalian, membunuh binatang buruan di antara kalian secara sengaja, secara sengaja ini. Kalau dia naik mobil, kemudian mobilnya kencang ya, tiba-tiba nyebrang itu apa? kelinci atau rusa atau ya binatang-binatang buruan tertabrak, itu tanpa sengaja. Ya, ini wata'ami dan maka sengaja, maka bajaza'u mitlu ma qatala minan na'am, maka gantinya adalah dia harus ya sesuai dengan nilai yang di tangkapnya dari binatang buruan tersebut. Yaqum bi dawa adil minkum. Nah, itu ada dua orang saksi yang menilai hal itu, ya. Hadiyan baligh al-Ka'bati, disembelih di Ka'bah atau di Mekah. Au kafaratun, atau dia boleh apa? Membayar dengan tu'am miskin. Au adul dzalika siyamal. Jadi boleh memberi pakan miskin atau dia puasa sesuai dengan au adul dzalik, sesuai dengan jumlah, yaitu dua orang pakai miskin diganti dengan satu hari berpuasa. Baik. Itu denda bagi orang yang menangkap binatang buruan. Adapun orang yang bila melakukan hubungan suami istri, nah pada saat berihram sebelum bertahalul yang pertama, nah atau keluar mani karena bercumbu rayu, atau melakukan sesuatu yang diharamkan istimna, yaitu melakukan onani atau ciuman, atau menyentuh karena syahwat, ya, atau karena melihat, ya, dengan pandangan penuh nafsu, maka hal ini bisa merusak hajinya, ya. Hatta wa in kana al-mujami' sahiyan aw jahilan aw mukrahan. Walaupun yaitu terjadi karena lupa atau karena bodoh atau karena dipaksa. Maka hal ini dia wajib menyembelih kalau dia melakukan apa tadi? Hubungan sama istri, ya. Maka dia menyembelih seekor unta. Dan kemudian dia wajib mengganti hajinya dan juga wajib bertaubat. Itu bagi orang yang melakukan hal itu. Nah, itu kalau sebelum tahalul awal, ya, apa tadi, mengeluar mandi sebelum tahalul awal, bercemburau sebelum tahalul awal. Nah, adapun setelah tahalul awal, penulai fidul hajj. Nah, tahalul awal ini apa ukurannya, Ustaz? Nah, disebutkan para ulama, tahalul awal ini melakukan salah satu amalan dari tanggal 10 Zulhijjah. Ima dia telah melepas jumrah, bertahalul dia. Atau dia tawaf dulu, terus tahalul dia. Nah, itu diantaranya yang disebut ke para ulama. Ya. Nah, kalau dia sudah bertahalul awal, hajinya tidak rusak. Ya. Jadi, dan wajib fi dzalika syatan. Tapi dia wajib menyembelih seekor kambing. Nah. Adapun pelanggaran orang melakukan akad nikah atau menikahkan orang atau dinikahi jika wanita, apalajib fi dzalika fidyatun. Tidak wajib bayar fidyah dia, tidak ada dendanya. Tapi akad nikahnya adalah batal. Akad nikahnya batal. Adapun bagi orang yang melanggar, memotong pohon, tanah, pohon tanah suci, pohon tanah haram, ya, tanah haram, ya, pohon-pohon di tanah suci tersebut, tanah Mekah, tidak boleh dipotong tadi, atau dia memotong pohon-pohon tanah haram tersebut, nah, yang tidak ditanam oleh manusia, maka dia menjamin, ya, pohon yang kecil itu orfan, sesuai dengan seekor kambing, nah, atau yang lebih besar, dia harus menyembelih seekor sapi, ini sebutnya sini. Wadman nabatan awal warak bikimatihi. Ya, kalau itu pohon itu ditebang oleh dia. Kalau hanya sekedar mematahkan dahannya, rantingnya, maka diukur nilainya. Begitu, sesuai dengan dendanya. Kemudian, wahada wa inkana murtakibul mahdur muta'amidan. Ini apabila yang melakukan itu secara sengaja dia tebang pohon yang tumbuh dengan sendiri kota Mekah di tanah haram tersebut. Adapun orang yang lupa, oh, taranting tahu-tahu ini pohon yang dilarang. Ah, itu tidak lupa, beda lagi. Lupa atau dia tidak tahu, ya dikira ini pohon yang ditanam oleh manusia, lalu dia patahkan. Nah, itu tidak mengapa kalau dia tidak tahu dan karena lupa. Baik. Itu masalah denda bagi orang melanggar larang-larang dalam ihram tadi. Berikutnya adalah akan bicara tentang, yaitu hadi wa ahkamuhu. Disebut dengan dam. Dam ini ada banyak macam. Ada dam tamatu', ya. Ada dam qiran nanti, ya. Dam tamatu' dan qiran. Nanti ada pula dam namanya dam denda. Dam denda itu. Itu ada lagi dam namanya adalah hadiah yang memang ingin disembelih di tanah haram. Baik, ini akan disebutkan. Al-hadyu itu kenapa disebutkan hadyu? Binatang korban yaitu hewan yang disembelih di tanah haram itu, ma yuhda ilal baitil haram, min baitil haram. Itu sesuatu yang dihadiahkan ke Baitul Haram untuk dari binatang ternak. Baik itu unta, sapi ataupun kambing sebagai untuk mendekatkan diri kepada taqarruban ilallah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, macam-macamnya apa saja? Nah, dam tamattu waqiran. Nah, ini wajib dia ini. Dia harus membayar dam orang ini, ya, atau dam tamattu dan qiran. Kalau tidak mampu nanti dia berpuasa 3 hari di tanah suci, 7 hari di pulang di kampungnya. Nah, dam tamattu dan qiran ini wajib, yaitu malam ikun hadir masjid. Jadi, kalau dia bukan penduduk Makkah, bukan penduduk tanah haram. Yaitu dam nusuk. Ini adalah bagian dari rangkaian ibadah. Jadi bukan dam denda. Dam rangkaian bagi ibadah. Kalau tamattu dia harus menyembelih seekor kambing. Demikian pula orang yang haji qiran. Haji qiran, haji tamattu. Nah, jadi bukan denda. Berdasarkan firman Allah SWT, paman tamattu ambil umrah ilal haji, pamaistaisara minal haji. Barang siapa yang melakukan haji tamattu, ya, bersandar dengan umrah, melakukan tamattu dengan umrah, kepada haji, melaksanakan haji tamattu, yang dengan teman-teman ta'abil umrah tila haji, melaksanakan umrah di, bersama haji, maksudnya di sini, maka pamastas ramal had, maka dia harus menyembelih yang dimudahkan dari binatang ternak, ya, yaitu seekor kambing. Baik, barang siapa merasakan haji tamattu dengan umrah kepada haji, maka ya, pertama ta'bil umrah. Barang siapa yang melaksanakan umrah ya, dengan kemudian melaksanakan haji di haji tamattu ini, pelaksanaannya adalah dia umrah dulu, selesai umrah dia kemudian dia bertahalul, kemudian tanggal 8 baru berhaji lagi, berniat untuk haji. Nah, barang siapa yang tidak mendapatkan haji, tidak ada duit, ada tapi enggak ada orang yang jual, gimana? Udah habis pemanya. Nah, atau dia tidak punya uang untuk beli. Binatang ternaknya ada, kambing ada, tapi uang enggak ada. Jadi, malam haji, orang tidak mendapati kambing atau tidak punya uang untuk beli kambing itu, dia puasa 3 hari di musim haji itu. Nah, dan boleh puasanya walaupun di hari tasyrik. Nah, hari tasyrik kan haram puasa bagi orang tidak melaksanakan haji. Tapi bagi orang melaksanakannya punya hutang dam ini, dia boleh bayar di hari tasyrik itu. Kemudian 7 hari apabila dia sudah kembali ke kampungnya, kampung masing-masing. Berdasarkan firman Allah SWT, paman lam yajib fasyam setelah di ayam. Barang siapa yang tidak dapatkan, yaitu dam tadi atau dam tamattu tadi, kambing untuk disembelih untuk dam tamattunya, dia puasa 3 hari di haji, yaitu di musim haji, ya. Wasabati izrajatum, dan 7 hari apabila telah kembali ke negeri mereka atau ke negeri kalian. Kemudian juga disunnahkan bagi seorang yang berhaji tamattu atau khiran itu untuk memakan sebagian dari dam tamattu tadi, dari sembelihan tamattu tadi. Baik. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, faqulu minha wa atimul qani'a wal mu'tamir. Ya. Makanlah sebagian di antaranya dan beri makanlah orang yang membutuhkannya dan orang-orang yang kelaparan. Baik. Kemudian yang kedua adalah yaitu hadil jibran. Jibran atau ya. Al-jabr, ya, artinya adalah pengganti. Pengganti bagi apa? Yang meninggalkan salah satu tadi dari wajib haji. Nah, wajib haji kan ada yang dia harus menyembelih apa tadi? Menyembelih seekor kambing umpamanya, atau memilih di antara 3 hal tadi. Nah, bagaimana? Nah, dam ini bagaimana? Yaitu dam jabron ini itu disebut dengan fidyah lah, yaitu denda yang wajib dibayar karena meninggalkan salah satu dari wajib haji tadi, atau melanggar, ya, ada atau melanggar meninggalkan salah satu amal-amal haji yang wajib, atau melanggar salah satu larangan haji tadi yang hukumannya dan dendanya adalah yaitu membayar menyembelih seekor kambing. Nah, itu disebut dan jibran atau haji jibran. Itu atau dengan karena bisa bil ihsar inda wujudi sabab, atau dia tertahan enggak bisa melaksanakan haji ketika ada halangan. Emang sakit atau terputusnya kendaraan perjalanannya, ya. Berdasarkan firman Allah SWT, fa in uhsirtum famaistasim, jika kalian tertahan, ditahan, ya, tidak bisa melaksanakan haji langsung pada tahun itu, maka kalian boleh menyembelih salah satu daripada, yaitu famaistasim, kalian menyembelih yang mudah daripada binatang ternak, yaitu seekor kambing. Dan juga berdasarkan perkataan Ibn Abbas, man nasiya minusuki hisya'an, atau tarakahu falyuriq daman. Karena siapa yang lupa salah satu dari rangkaian ibadahnya, ya, atau dia meninggalkannya, maka hendaklah dia menyembelih seekor apa kambing. Nah, kalau dam atau denda ini tidak boleh diambil, tidak boleh dimakan. Beda dengan dam tamatu', dam kiran tadi, atau tadi yang sembelihan, ya, bagian dari ibadah tamatu' atau haji kiran tadi boleh dia. Tapi kalau jidat denda, tidak boleh diambil. Ya. Wadhanu najisul akul min, tidak boleh orang pemiliknya untuk makan, mengambil sebagian dari dagingnya. Tetapi dia harus mensedekahkan semuanya kepada fakir miskin yang ada di tanah haram, yaitu di Mekah. Baik. Yang ketiga, haji tatawu'. Nah, ini haji tatawu', ini adalah amalan sunnah atau disebut sini untuk menyembelih, ya, sebagai amalan tatawu' saja, tidak ada karena melanggar, juga tidak karena meninggalkan satu wajib, dan juga bukan bagian dari ibadah kironnya atau tamattu'nya, maka itu yang dianjurkan saja bagi setiap haji. Atau wahwa mustahabun, ini dianjurkan bagi setiap orang melaksanakan haji dan orang melaksanakan umrah. Iktidaan di Nabi SAW, itu mencontoh Nabi SAW ketika beliau menyembelih yaitu 100 ekor unta pada waktu musim haji wada, atau haji wada. Nah, kalau haji dan yang ini tatawu' ini, haji tatawu' ini, sembelihan yang tatawu' ini, itu boleh dimakan. Ini boleh tadi adalah denda atau sebayar ganti dari hal yang meninggalkan kewajiban, tidak boleh. Tapi kalau haji tatawu', ini dibolehkan dimakan, ya, darinya. Karena Nabi SAW itu menyuruh setiap mengkuli jazurin, di setiap seekor unta diambil bagiannya sedikit, dagingnya sedikit, lalu dimasak dan beliau makan dari daging tersebut dan juga meminum dari kuahnya. Wal bad'u ya qat'am min al-laham, yaitu satu potong dari daging. Wa juzun min al-muhrim an yab'atha hadaya ila Makkah. Dan juga boleh juga bagi orang yang tidak berihram untuk mengirim hadiah. Maksudnya hadiah di sini menyembelih, hadaya ini ada haji. Itu mengirimkan sembelihannya atau daging atau hewan udhur adhanya untuk disembelih di Makkah sebagai ibadah taqarruban Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai ibadah. Wala yahrum 'alaihi syai'un mimma yahrum 'alal muhrim. Ya, kalau dia menyembelih hadinya, menyembelih kurbannya di Makkah, ya, atau hasilnya kurban, ya. Ya, hadi tatawu' ini adalah kurbannya disembelih di Makkah, dia tidak harus mengalami pelarang-pelarang yang dilarang atas orang-orang melaksanakan haji. Yang keempat adalah menyembelih atas dasar nazar. Ini menjelis seekor kambing nazar, benazar dia. Nah, ini juga wajib. Ya, wa mana yanzuruhu al-hajj. Ada seorang haji bernazar yang ingin menyembelih seekor kambing di Mekah umpamanya sebagai ibadah kepada Allah, ya. Maka wajib dia bayar nazar ini berdasarkan itu firman Allah SWT, summa liyaqdu tafasahum, hendaklah mereka menyempurnakan, menyelesaikan, ya, apa namanya, sembelihan mereka, kemudian waliyufu nuzurahum, dan membayar nazar mereka, ya. Dan nazar, kalau dia nazar, enggak boleh pula makan daripada ini. Jadi ada dua jenis tadi, yaitu sembelihan nazar, karena bernazar ingin menyembelih pohon satu ekor kambing di Mekah, atau karena membayar denda, baik karena denda ini karena meninggalkan satu amal yang wajib dalam haji, atau melanggar satu langgaran dalam ibadah haji. Nah, itu tidak boleh dimakan. Tapi kalau menyembelih kambing itu atau sembelihan kurbannya di Mekah, boleh dimakan. Nah, ataupun sembelihannya tadi bagian dari ibadah, rangkaian ibadah nusuknya, rangkaian ibadah hajinya, atau seperti haddam, itu apa tadi, sembelihan rangkaian ibadah haji tamattu' ataupun haji qiran, itu boleh dimakan. Baik. Sekarang kapan waktu menyembelihnya? Nah, ini yang kadang-kadang banyak kesalahan dari pelaksanaan ibadah haji masyarakat dari Indonesia. Kebanyakan mereka melakukan penyembelihan dan tamattu'nya secara khusus, karena banyak haji tamattu', itu sebelum waktunya. Jadi ketika mereka sudah selesai umroh ini, mereka tamattu' umroh, tahallul gitu, itu mereka diajak jalan-jalan, lalu dia dibawa ke tempat penjualan kambing, lalu ditawarkan, inilah hewan-hewan tamattu', ya, korban kita, korban tamattu'nya maksudnya, dibawa oleh pemimpin ke sana, disembelih satu ekor, dua ekor. Lalu mereka sudah seakan-akan sudah selesai melaksanakan menyembelih itu. Padahal waktunya belum masuk. Nah, ini ada berapa calo sebetulnya yang banyak main di sini. Jadi diiming-iming, kita bisa menyembelih sendiri, diiming-iming bisa melihat penyembelihannya, itu kadang-kadang diiming-iming masyarakat. Padahal itu sunnah, padahal menyembelih pada waktu, menyembelih waktu itu sama dengan sholat sebelum waktunya. Padahal menyembelih dam ini adalah nanti setelah itu pada tanggal 10, bukan sebelum tanggal 10. Baik. Nah, ini yang disebutkan. Yaitu haji tamattu wa qiran, yaitu tadi sembelihan dan tamattunya dan qirannya, haji tamattu haji qiran itu dimulai waktunya setelah salat Id. Setelah selesai salat Id tanggal 10 Zulhijjah sampai akhir ayat akhir hari tasyrik. Hari tasyrik 13 Zulhijjah. Itu waktunya kalau dam tamattu disembelih, enggak boleh disembelih sebelum tanggal 10 itu. Nah, kemudian adapun menyembelih denda, nanti karena ada tadi sembelihan denda, kambing denda yang karena melanggar ataupun meninggal salah satu amalan wajib dalam haji, ya seperti fidyatul adha wal labs, yaitu melanggar karena dia ada penyakit tadi seperti yang memotong rambut karena ada banyak penyakit, ada penyakit kepala yang terganggunya dengan banyaknya kutu umpamanya tadi, maka semenjak dia melanggar boleh dia menyembelih, tidak ada waktunya itu. Ya. Demikian pula fidyah yang wajib, ya, meninggalkan sesuatu yang wajib atau karena melanggar tadi. Jadi dia boleh, pokoknya tidak mikot dari mikot, tidak berihram dari mikot dia. Maka itu meninggalkan wajib. Maka dia harus membayar satu ekor, menyembelih seekor kambing umpamanya. Maka boleh setelah, walaupun sebelum tanggal 10 Hijriah boleh dia nyuri. Itu namanya denda. Itu denda itu boleh dibayar kapan saja. Baik. Adapun menyembelih karena tertahan tidak bisa pergi ke Mekah. Ya, ada hambatan pemanya di dalam perjalanan, apapun bentuk hambatannya, maka disembelih di tempat dia di mana dia hambat. Seperti ketika Rasulullah SAW waktu perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasulullah SAW tidak bisa masuk ke Mekah, dihalangi orang kafir Quraisy. Ya, tanggal itu 9 Hijrah, ya kan? Ya, itu Rasulullah tidak bisa. Akhirnya Rasulullah maka menyembelih sembelihannya di tempat beliau tertahan tersebut. Itu damul ihsar namanya. Itu baik itu kambing ataupun sabuk badana atau subuk badana, itu sepertujuh daripada onta atau sepertujuh dari sapi, ya, karena satu ekor sapi bisa tujuh orang, ya. Berdasarkan firman Allah semua, fa'in wahsatu fa'istatmal, di mana kalian tertahan maka sembelih di situ yang mudah di antara binatang ternak, ya, dimudahkan yang mendapat kemudahan bagi kalian untuk menyembelih binatang ternak. Nah, itu waktu, masalah waktu. Sekarang tempatnya, nah, tempat menyembelih di mana? Bolehkah di sembarang tempat? Boleh di Jeddah enggak? Boleh enggak? Nah, dam tamattu'nya atau dam dendanya boleh disembelih enggak di kampung halaman? Nah, ini dijelaskan. Jadi enggak boleh disembelih kecuali di Mekah. Nah, ini. Dam tamattu', tempat menyembelihnya dan kira itu adalah as-sunnatu ialah di Mina. Itu tempat di mana disembelih? Di Mina. Tapi kalau dia sembelih di mana tempat pun di tanah haram, ya, ajza' tanah haram boleh. Yang penting haram. Jadi kalau di Arafah enggak boleh. Nah, sebagian jamaah, ini mau bicara kita, Arafah itu bukan bagian tanah haram itu. Nah, jadi kadang-kadang sudah mendekati Taif di sana. Ya, nah, ini perlu diperhatikan oleh para pembimbing haji kadang-kadang. Banyak sekali cukong-cukong dam tamattu' ini kadang-kadang mempermainkan hal seperti ini. Di waktu kami masih menjadi mahasiswa, itu kami banyak sekali menemukan cukong-cukong agen-agen dam ini yang mempermainkan jamaah haji. Banyak sekali. Dia harga yang senormalnya sebetulnya hanyalah 350 rial minimal, mereka pungutnya 300. Tapi ada kongkolikong antara pembimbing dengan pemungut dam ini. Ya, dia biasanya kalau dulu-dulu ya, itu bulan Ramadan sebelum usaha haji mereka sudah datang. Siapa-siapa calon-calon ketua kloter di Indonesia sudah didatangi, dikasih hadiah, dikasih macam-macam. Ya, karena kami punya pernah melakukan istilahnya penelitian lah, istilahnya mencoba melihat apa gerakan-gerakan melakukan dulu di musim haji waktu itu, mereka sangat ya punya tim ya. Tapi kalau ketahuan ada mahasiswa yang berkunjung, mereka lagi sedang negosiasi dengan ketua kloter atau ketua kelompok, mereka langsung ngacir lari biasanya karena ketahuan gitu. Nah, dan hal ini sudah pernah kami berikan masukan ke pemerintah bahar, kalau dam tamattu' itu baiknya adalah langsung saja dibelikan ya oleh pemerintah dengan sendirinya sehingga terkontrol pelaksanaannya di Saudi Arabia. Ya. Sehingga kadang-kadang ada yang dam tamattu' uangnya kehilangan lah, macam-macam ya, banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Baik. Nah, kalau dam tamattu' tempatnya lebih afdal di Mina dan boleh di mana saja di tanah haram. Baik. Demikian pula fidyah. Karena meninggalkan satu yang wajib atau melakukan satu yang dilarang, maka tidak boleh disembelih kecuali di tanah haram. Enggak boleh di Jeddah, enggak boleh di kampung halaman. Ya. Yaitu kecuali tadi yang kalau dia tertahan, kalau dia tertahan dan denda karena tertahan tidak jadi melaksanakan ibadah haji karena tertahan terhambat oleh halangan apapun tidak bisa dia melaksanakan. Sakit dan macamnya, maka di mana dia di situ dia menyembelih. Jeddah. Kalau di Madinah Madinah begitu. Maka dia menyembelih di tempatnya. Adapun berpuasa, nah, kalau menyembelih, kalau berpuasa dia payasum payzu'u fi kulli makan. Boleh puasa di mana saja, di kampung halaman pun boleh. Tetapi sangat dianjurkan puasa yang 3 hari bagi orang yang tidak mampu bayar dam, tamattu dan qiran tadi adalah di tanah haram. Tetap masih di Mekah harus dibayar 3 hari saja. 7 harinya baru dibayar di tanah air gitu. Ya. Berdasarkan firman Allah SWT, fa'in amintum, jika kalian sudah aman dan pertama ta'abil umrati, ya jalan aman, kalian melakukan haji tamattu, umroh ke haji, maka sembelihlah dari yang termudah dari antara binatang ternak yang kalian sembelih dari haji, ya hewan kurban. Barang siapa yang tidak mendapatkan hewan kurban tadi, kurban tamattu maksudnya di sini, maka dia berpuasa 3 hari di musim haji dan 7 hari idza raja'tum, apabila kalian telah pulang, ya. Tilka asyatun kamil, itulah 10 hari yang sempurna. Kemudian juga sunnah saja dianjurkan untuk disembelih oleh langsung si pemiliknya, ya, orang yang memilikinya. Tapi kalau digantikan oleh yang lain, tidak masalah hal itu. Dan juga dianjurkan ketika menyembelihnya dibaca, Bismillah Allahumma hadza minka walak. Ya, ini doa ketika menyembelih, Bismillah Allahumma hadza minka walak. Ini doa ketika saat menyembelihnya. Ada pun syaratnya apa? Apa kambing berapa? Kalau kambing berapa umurnya ini? Nah itu kambing atau sapi berapa umurnya? Unta berapa umurnya? Kalau unta sudah berumur 5 tahun, kalau sapi sudah berumur 2 tahun, kalau kambing itu berumur 1 tahun, kalau domba berumur 6 bulan. Nah ini umurnya masing-masing. Jadi syaratnya yang pertama adalah, yang pertama dia harus binatang ternak. Enggak boleh binatang, sembelih rusa umpamanya. Atau jerapah umpamanya. Atau binatang liar ya. Binatang buruan enggak boleh, tapi harus binatang ternak. Nah, yaitu onta, sapi, dan kambing. Kemudian syarat yang kedua harus lepas. Ya, ini syaratnya sama seperti hewan kurban lah ya. Tidak, yaitu bersih daripada aib, artinya tidak terlalu kurus, tidak patah kaki, tidak patah tanduk sebagai orang menyebutkan demikian, ya tidak matanya ada yang buta satu atau telinganya potong satu, ya, nah ini tidak boleh, yang punya aib jelas, ya, yang ternyata aibnya, nah tidak boleh. Yang ketiga adalah yaitu umur, jadi yang pertama tadi harus dia binatang ternak, yang kedua harus tidak punya cacat. Nah, cacat yang nyata ya, kurusnya bersangatan pokoknya, atau matanya buta satu, atau telinganya tidak ada, atau kepotong satu ya, ada cacat yang nyata, atau jalannya terinjak-injak jalannya atau pasal atau kakinya patah dan seterusnya, enggak boleh. Yang ketiga adalah yaitu umurnya cukup. Berapa umurnya tadi? Kalau unta 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau kambing biasa itu adalah 1 tahun, kalau domba atau kadang biri-biri itu 6 bulan. Nah itulah berapa syarat-syarat ya yang dianjurkan ketika menyembelih hewan kurban ya. Kalau hewan kurban, jadi kalau kita atau dam istilahnya masyhur istilah jamaah haji juga dam ya. Dam tamattu dan qiran sama syaratnya, atau bernazar tadi juga sama syaratnya, ataupun denda tadi yaitu hadyu al-fidya atau hadyu al-jabr tadi ya, jabran, itu juga sama. Jadi itulah berapa hal yang dapat kita jelaskan yang berkenaan dengan hal-hal yang dilarang dalam ibadah haji, kemudian denda yang harus dibayarkan atau resiko dari melanggar tersebut masing-masing. Kemudian juga waktunya di mana, tempatnya di mana, serta syarat-syaratnya bagaimana. Itulah penjelasan sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Kita dapat kita bahas. Dan kita kembali kepada moderator. Jika ada pertanyaan silakan dibacakan. InsyaAllah jumpa yang akan datang akan berbicara dengan sifat dan umrah. Sifat haji ya. Sifat haji dan umrah maksudnya. Sifat haji dan umrah. Bagaimana tata pelaksanaan haji dan umrah secara detail. InsyaAllah jumpa kita yang akan datang. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fiik Ustaz. Jazakallahu khairan untuk ilmu dan waktunya. Apa Ustaz untuk pertanyaannya masuk ke kolom Zoom saat ini belum ada. Mungkin di HP Ustaz. terlebih dahulu. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Baik, pertanyaan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, Ustaz, berdosakah istri jika menolak ajakan suaminya ingin menyalurkan syahwat biologisnya setelah suci dari nifas atau haid karena kondisi istri yang masih lemah dan emosi masih labil? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ini persoalannya, pertanyaan di luar tema kayaknya ini. Oh, itu pertanyaan sebelumnya kayaknya ini. Dua kali bertanya ini. Untuk pertanyaan ini adalah memang kewajiban seorang istri ya melayani seorang suami jika dia menginginkan, sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW bahwa sekalipun sedang di atas tunggangan, sebagaimana Rasulullah sebutkan. Kemudian izin bertanya Ustaz, pertanyaan berkedua sebetulnya ini tanyakan di sini. Ana saat umur 5 tahun melakukan haji dengan orang tua. Ana haruskah ana mengulang atau melakukan haji di usia dewasa? Ya, ini hajinya umur 5 tahun masih belum balik ya, maka dia wajib mengulangi hajinya kembali. Baik. Demikian wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bolehkah saat ihram wanita menutup wajahnya dengan selain niqab seperti masker? Yakin saat kondisi normal bukan saat ada corona. Ya, tidak boleh kecuali memang ada laki-laki yang bukan mahramnya. Gitu. Wanita dilarang kecuali karena tidak butuh, tidak ada hajatnya. Kecuali debu umpamanya atau karena dingin, itu beda lagi ya. Tapi kalau tidak ada hal yang menuntut, itu tidak dibolehkan. Kemudian kecuali ada laki-laki, maka dia tutup pakai apa, kayak handuk kayak atau apa, handuk kecil atau apa, dia tutup begini. Kalau sudah lewat, ya sebenarnya dalam hadis Aisyah, kalau laki-laki lewat kami menutup dengan sadarnya, khimarana diturunkan gitu ya. Begitu saja. Kemudian apabila sudah lewat, kami buka kembali. Baik. Yang kedua, bolehkah wanita sholat dalam keadaan pakai cadar di Masjidil Haram banyak kaki yang lolang? Ini dibolehkan para ulama. Ya, boleh. Kemudian benarkah anggapan bahwa minum air zam-zam dianjurkan sambil berdiri? Wallahu a'lam. Yang sebenarnya adabnya adalah minum air zam-zam itu yang saya tahu ya. Saya tahu adalah duduk. Itu yang lebih sunnahnya minum, ketika minum itu adalah dianjurkan duduk. Walaupun boleh minum berdiri. Boleh minum berdiri, tapi sunnahnya, abdolnya adalah minum duduk itu. Wallahu a'lam. Bishawab. Nah, itu berdoa di sana doa bebas. Nah, kemudian besok tanggal 11, 12, 13 kita melempar dari Jumrah Sugro yang kecil ya, kemudian mengarah ke arah ya kanan berdoa, kemudian wusta ke kiri berdoa, kemudian ke Aqabah terakhir tidak diberdoa lagi. Gitu. Insyaallah akan datang penjelasannya pada bagaimana kefiah atau sifat haji insyaallah, atau umrah haji yang akan kita bahas pada jumpa yang akan datang. Ustaz, apakah hikmah atau larangan mencukur dan memotong kuku saat udah niat kurban? Ini bagi yang mau berkorban saja. Saya berkorban ya. Kalau di dalam keluarga suami umpamanya berkorban, itu dia aja yang tidak boleh memotong kukunya. Bukan semua anggota keluarga. Baik. Hikmahnya adalah sebagian ulama menyebutkan yaitu menyerupai orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Wallahu alam, hikmahnya kadang-kadang dapat kita ketahui yang hanya ta'lilat-ta'lilat dalam motivasi saja yang ada sebagian. Dan hikmah di balik itu kita tidak tahu, yang penting demikian anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Baik, selesai sudah pertanyaan yang masuk melalui SMS. Jika tidak ada pertanyaan masuk Q&A, kita tutup jumpa kita kali ini. Alhamdulillah, lebih baik Ustaz, untuk pertanyaan yang masuk di kolom Zoom sampai saat ini tidak ada.